itong hari, sakit mentari dinodai. Dalam hakikat janjimu ku ikat, dalam firasat luka ku terubat. Segala pertanyaan tiada terjawab, dalam debat mencari kasih.